الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد خارف الدين أعزكم الله لجوتنا بجرا kita di صحيح البخاري. Pembahasan kemarin tentang usai kita minum susu, hendaknya kita berkumur-kumur. Barakallahu fiik. Karena susu memiliki lemak. Kemudian terakhir yang kita baca kemarin adalah disuguhkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 cawan. 3 wadah yang berisi madu, berisi susu, dan berisi khamr. Tapi Rasulullah SAW memilih susu yang dikatakan bahwa beliau menepati fitrah. Asal al-fitrah. Kita masuk ke bab berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala bab isti'dabil ma. Istidab ini mengusahakan, mengupayakan mendapatkan air yang tawar. Air tawar yang enak, walaupun air tawar tapi terkadang ada rasa-rasa yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Paham barakallahu fikum. Ini air mineral yang diambil dari pegunungan, dari tanah, dari mata air. Air mineral, barakallahu fikum. Rasa dan aromanya tergantung komposisi mineralnya yang ada di dalam air itu sendiri. Banyak sedikitnya yang mendominasi air itu, itulah yang akan muncul. Cuma terkadang sedikit memunculkan warna, aroma, bahkan rasa dari air itu. Sehingga tidak usah kita jauh-jauh. Air mineral dalam kemasan ini saja antara satu dengan yang lainnya dengan merek barakallahu fikum yang berbeda-beda. Beda rasanya ini rasanya juga beda, ini rasanya juga beda. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Salamah qala an Malik an Ishaq bin Abdullah annahu sami'a Anas bin Malik yaqul kana Abu Talhata ayy أكثر الأنصار في المدينة مالا من نخل. Abu Talha termasuk orang yang paling banyak kebun kormanya dari kalangan Ansar. Karena orang Ansar ini pekebun, orang yang kerja di kebun, khusus korma. وَكَانَ أَحَبَّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَا. Dan termasuk kebun yang paling dia cintai, yang paling dia senangi dari kebun-kebunnya, banyak kebunnya dia, adalah Bayruha. Terkadang kebun disenangi oleh orang karena posisinya, karena dekatnya, karena kesuburannya, karena satu dan lain hal menjadikan dia lebih senang dari yang lainnya. Karena mustaqbilal masjid. Termasuk di antara mungkin kebaikannya adalah berhadapan dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebunnya Abu Talha ini berhadapan dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebunnya Abu Talha dan meminum dari airnya yang bagus. Barakallahu fiik. air ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita gali sumur di sini bagus airnya, di sebelah tidak bagus. Barakallahu fiik. Qala Anas falamma nazalat, berkata Anas, anak tirinya Abu Talha. Falamma nazalat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Baik. Yani impakan yang bagus-bagus tentunya, jangan memilih sesuatu yang jelek untuk diimpakkan. Jangan. Baik. Biarkan orang merasa senang dengan pemberian kita. Kita usahakan, upayakan tentu. Kalau kita memberi, ya. Baik. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu, mungkin dalam benak kita bagus-bagus saja, baik-baik saja. Tapi ternyata di orang yang kita beri mengatakan, oh tidak bagus, kemarin yang kau berikan itu tidak bagus. Barakallahu fiik. Maka kita ganti kalau memang masih ada. Kita ganti. Atau kita berikan lagi yang lain, yang bagus. Supaya dari perasaan kemarin kecewanya dia dengan pemberian yang kurang bagus itu ya hilang. Walaupun kita tidak sengaja memberi yang jelek. Dan memang Allah SWT mengatakan, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِرِهِ illa antum bidu fi wala tayammamul khabitha min, dan jangan kalian sengaja-sengaja memilih yang jelek dari apa-apa yang kau berikan kepada orang. Jangan. Yang kalian sendiri seandainya diberi dengan pemberian itu, kalian tidak mau menerimanya kecuali dengan memicingkan mata. Barakallahu fiik. Sebagai ungkapan ketidaksenangan atau ketidaknyamanan. Maka kita diperintah, wa'amtiku min tayyibati ma razaqnakum. Impakan, berikan, sedekahkan kepada orang-orang apa-apa yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi yang bagus-bagus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Lantana lebih rahata atau fikum mati hibun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mengimpakan apa yang kalian cintai. Qama Abu Talha wa qala ya Rasulullah, inna Allah yakul lantana lebih rahata atau fikum mati hibun. Maka berdirilah Abu Talha menghadap ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguh Allah telah mengatakan tidak kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian mengimpakan apa yang kalian cintai. Wa inna habba mali ilayya bayruha. Dan sungguh hartaku yang paling aku senangi, paling aku cintai adalah kebunku ini, bayruha, yang ada di depan masjid. Wa inna sadaqatul lillah. Wa inna sadaqatul lillahi arju birraha wa dukhraha indam. Dan aku jadikan ya Allah, ya Rasulullah, kebunku itu sadaqa lillahi, sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Terserah Rasulullah bagaimana. Arju birraha wa dukhraha indallah. Aku hanya berharap kebaikannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wada'ha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Maka silakan ya Rasulullah, kau letakkan, kau arahkan, mau kau apakan itu terserah. Dari tanah itu. Kala Rasulullah SAW, bakhin, dalika malun rabih, atau rabih, rayih atau rabih. Bakhin, bakhin ucapan menunjukkan tentang bagusnya atau istimewanya sesuatu. Bakhin, bakhin, yang luar biasa. Tidak sembarang orang mau memberikan sebidang tanah. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Bakhil. Dalika malun rayih atau rabih. Itu harta yang apa? Baik. Yang mendatangkan keberuntungan. Itulah harta yang mendatangkan keberuntungan. Syakka Abdullah, rawinya syakka. Apakah Rasul mengatakan rabih atau rayih? Tapi artinya sama. Pokoknya sami itu makul. Sungguh aku telah mendengar apa yang kau ucapkan tadi. Bahwa engkau telah menyerahkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku melihat bahwa engkau semestinya membagi-baginya ke kerabat dekatmu. Kerabat dekat itu ya sepupu, ya kan? Ponakan, paman, ya orang-orang yang ada di sekitar kita dari kerabat dekat. Taib. Bibi dalika malun rabih. Wa qala sami itu ma'kul. Wa inni ara an taj'alaha bil aqrabin. Wa qala Abu Talha af'alu ya Rasul. Berkata Abu Talha, aku akan lakukan ya Rasul. Taib. Itu yang menjadi arahan Rasulullah, maka itulah yang terbaik. Faqasamaha Abu Talha bi aqaribihi wa fi bani ammihi. Maka tanah itu pun dibagi-bagi oleh Abu Talha untuk kerabat dekatnya dan bani ammihi, yakni ponaan-ponaan. Itu bani ammihi, yakni sepupu-sepupunya, barakallahu fi. Sepupu-sepupunya. Allah musta'an. Fakala Ismail wa Yahya bin Yahya rayih. Rabih. Syahiduna di sini, kalau mau minum, minum air putih, air segar. Barakallahu fiik. Di sini katakan oleh Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, air talabul ma'il adz wal muradu bihi al-hulu. Air yang bagus itu adalah air yang terasa ada manis-manisnya. Kata beliau di sini. Ada air yang kalau kita air biasa tidak ada campuran gula sama sekali, tapi memang kayak rasanya ada manis-manis begitu. Paham? Nah, kita katakan tadi bahwa air itu sesuai dengan mineral yang mendominasinya, banyak yang mana. Paham berkelabik? Ada air, kalau kita mandi pakai sabun, tidak mau berhenti licin itu badan. Paham tidak ini? Banyak ini air belum pakai, tidak mau keset. Ya ini licin terus ini, sampai kelar, tidak mau berhenti licin. Kalau sebanyak sekali air yang kita pakai. Ada juga air yang begitu Anda bilas, pas. Tidak ada langsung itu licinnya sabun. Barakallahu fiik. Wal muradu bi al-hul. Ada sedikit rasa manis-manisnya. Masya Allah. Dan mencari air yang bagus. Kehidupan kita ini sehari-harinya kita butuh barakallahu fikum, kita butuh air. Maka carilah dan minumlah air yang bagus. Barakallahu fikum. Air yang bagus ini air putih. Jangan minum air-air yang berwarna-warna ini. Kemasan-kemasan. Yang biasa di air. Silahkan soft drink. Ini minuman. Minuman apa? Soft, minuman lembut ya. Istilahnya lawannya minuman keras. Tapi kerasnya sama kurang lebih. Barakallah. Itu memabukkan. Ini mematikan. Dalam jangka waktu tertentu. Barakallah. Kalau minum-minuman kemasan-kemasan ini. Yang tinggi gula. Tinggi macam-macam. Dalam tempo dan jangka waktu tertentu orang akan diabetes stadium luar biasa, diabetes lah, ginjal lah, macam-macam lah, liver. Nah, ini minuman-minuman kemasan-kemasan ini yang berwarna-warna. Ya karena promosinya luar biasa, menyegarkan tubuh lah, anulah macam-macam. Vitamin C tinggi lah, padahal vitamin C tinggi, betul tinggi betul. Tapi kadar gulanya sama dan sebanding dengan 3 sendok atau 4 sendok. Ini satu kemasan. Barakallahu. Yang kalau konsumsi setiap hari untuk jangka waktu tertentu, diabetes orang. Maka ya minumlah air, air putih. Air putih barakallahu fiik. Ketimbang air-air ini, apalagi yang bersoda-soda ini, masya Allah. Ya, Aqua, Coca-Cola, Sprite, dan yang semisal dengan ini. Barakallahu fiik. Minumlah air, air putih, air bening. Masya Allah. Lebih sehat, barakallahu fiik. Lebih sehat. Lebih sehat. Qala rahimahullahu taala babu syurbil labani bil ma. Bab meminum susu yang sudah dicampur dengan air. Enggak apa-apa. Kalau kita sendiri yang mau minum, barakallahu. Atau menjualnya pun dan diberitahu orang kalau ini sudah dicampur dengan air, enggak apa-apa. Baik. Tapi kalau untuk dijual ya, kemudian disembunyi-sembunyi, nah ini tidak diperbolehkan karena termasuk gish, nipu, tidak diperbolehkan. Kalau ingin untuk diminum atau dipakai sendiri, maka silakan. Setelah mau diminum tanpa campuran, mau diminum dengan campur dengan yang lain, lah Pak. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus ani Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah shariba labanan wa ata dara ahlabtu syatan fa shubtu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-bi'r fatanawala al-qadaha fa shariba wa an yasarihi Abu Bakar wa an yaminihi a'rabun fa'ata al-a'rab fadlahu thumma qala al-aymanu fal-ayman. Berkata Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Anas melihat Rasulullah syariba labanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu wa tadarahu. Kemudian beliau mendatangi rumahnya. Fahalabtu syatan fashubtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-bir. Maka aku pun mencampurkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air dari bi'r, yakni sumur. Fatanawala al-qadaha fa syariba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari bejana itu. Wa an yasarihi Abu Bakar wa an yaminihi Arabi. Di sebelah kanan Rasulullah ada, di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abu Bakar, dan di sebelah kanan Rasulullah adalah Arabi, orang Badu. Fa'atal Arabiya fadlahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Arabi itu sisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-aymana fal-ayman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kanan kemudian yang kanan. Kalau kita memberi ke sebelah kanan dulu, barakallahu fiik, muter. Kalau memang itu, misalnya seperti ini. Kalau saya memberi, maka saya harus memberikan ke ini dulu. Kemudian benda ke sana, barakallahu fiik. Alal yamin fa innahu minas sunnah. Seperti seorang kisah seorang ulama dari kalangan ahli sunnah pas memberikan sesuatu dan di sebelah kanannya itu adalah ahli bidah. Taib. Maka dia menyerahkan sesuatu itu kepadanya. Alal yamin fa innahu minas sunnah wa in kana min ghairi ahli sunnah. Taib. Tetap kita berikan ke sebelah kanan karena inilah sunnah walaupun dia bukan dari ahli sunnah. Barakallahu. Taib, syahidun hadis ini boleh di bab ini yang dibawa oleh Imam Bukhari boleh untuk mencampur susu dengan air kalau kita mau. Kita dari kemarin ini berbicara susu, susu segar ya. Paham insyaallah. Susu-susu segar. Bukan susu yang sudah diolah sedemikian rupa. Melalui proses yang orang bilang pasteurisasi. Pemanasan tingkat tinggi sehingga zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh itu dan tidak ada lagi barakallahu fiik. Bukan berarti haram, boleh-boleh saja orang membelinya, meminumnya. Tapi biasanya sudah apalagi yang kemasan yang cair ini kan biasanya apa? UHT, susu UHT ini barakallahu fiik. Kan sudah dicampuri dengan bagi macam tambahan-tambahan gula lah inilah supaya rasanya agak lebih bagus lebih baik menurut orang. Wallahul musta'an. Di sini belum kita dapat ya ada penjual apa ya? Jual susu segar ya. Kalau daerah Jawa masya Allah jual susu segar ada. Tinggal mau dicampur dengan apa gitu. Malam-malam hari di pinggir-pinggir jalan masya Allah. Susu sapi segar. Tergantung mau campur apa. Campur coklat, campur ini. Wah itu campurannya ini kurang bagus. Gula, campur sirup, campur macam-macam. Madu. Jarang-jarang yang mau membeli tanpa campuran karena rasanya sebagian orang enggak berkelak enggak cocok. Qala rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Muhammad wal hadatsana Abu Amir wal hadatsana Fulayh bin Sulaiman an Sa'id bin Harith عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب ونبي صلى الله عليه وسلم masuk ke rumah seorang dari kalangan Ansar ومعه صاحب الله dan bersama dengan Rasulullah ada seorang dari sahabat beliau. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء فاتحد الليل في شنة وإلا Karana in kana indaka ma'un bata hadhihi al-laila, kalau engkau memiliki air yang telah kau simpan dari sejak tadi malam fi shannatin di dalam wadah wa illa kara'na qala wal rajulu yuhawwilu al-ma'a min ha'itihi qala ar-rajul ya rasulullah indi ma'un ba'it fantalik ila al-'arish qala fantalaka bihi ma fa sakaba fi qadahin thumma halaba 'alayhi min dajin lahu qala fa shariba rasulullah thumma shariba ar-rajul alladhi ma'ahu In kana indaka ma'um bata hadhihi al-laila fi shannatin wa illa qara'na. Kalau engkau memiliki air yang kau sudah simpan, barakallahu fikum. Kalau enggak, maka kami akan minum tanpa barakallahu fikum, tanpa bejana barakallahu fikum. Di sini katakan qara'na, tanawul ma' bil fami min ghairi ina'in wala kaffin. Barakallahu fikum. Meminum air dengan mulut langsung tanpa bejana, tanpa tangan. Barakallahu fiik. Qala ar-rajulu yuhawwilu al-ma'a min ha'itihi. Dikatakan oleh Jabir, orang itu memindahkan air dari kebunnya. Ha'it-ha'it itu sebenarnya tembok. Cuma kebun-kebun di sana mereka tembok tinggi. Barakallahu fiikum. Mereka tembok tinggi. Dan mereka bisa berkebun di sana, dan di dalam kebun itu ada rumahnya, ada ternaknya, ada mereka bercocok tanam di dalam nyahir. Kadang juga cuma rumah-rumah kecil, tempat istirahat. Biasanya tinggi 2 meter, tebal. Barakallahu fiik. Tidak sama seperti kebun kita, kebun jo, paling pagar-pagar apa begitu. Mereka tidak, mereka pagar dari tanah. Tebal. Baik. Masya Allah. Qala ar-rajulu ya Rasulullah indi ma'un ba'it. Antalik ila al-arif. Ya Rasulullah indi ma'un ba'it. Aku memiliki air yang dari sejak tadi malam aku simpan di wadah. Antalik ila al-arif, maka marilah. Mari kita ke kebun air. Qala antalaka bihima fasakabati qadahin. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan sahabat yang berserta dengan beliau, kemudian dituangkanlah di qadah, yakni bejana. Tsumma halaba alaihi min dajinillahu. Air itu kemudian dipakai untuk diperas padanya susu kambing. Qala fasyariba Rasulullah tsumma syariba ar-rajul alladhi ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari apa? Air yang telah tercampur dengan susu tadi. Kemudian sahabatnya yang menyertai Rasulullah pun meminum. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala babun syarabul halwa wal asal, minuman halwa, minuman yang dibuat sehingga manis. Minuman yang manis ya, karena diberikan manis. Barakallahu fiik. Semacam apa tadi kemarin, korma ya kan. Tapi itu manis. Kalau kita rendam semalaman atau sehari semalam, manis dia. Zat gula berkelapik yang ada di dalam korma atau di dalam kismis itu akan keluar semuanya, dan buah itu nantinya akan menjadi hambar setelah direndam. Kenapa? Fruktosanya sudah keluar, airnya yang menjadi manis. Barakallahu fiik. Wal asal, air yang dicampur dengan apa? Madu sehingga manis. Ini juga boleh. Barakallahu fiik. Malam ini antum ambil air begini, kemudian campur dengan 2 sendok atau 1 sendok madu. Kemudian ditutup, simpan sampai besok pagi atau besok siang baru minum, atau besok sore baru minum. Barakallahu fiik. Qala Az-Zuhri la yahillu syurbu baulin nasi li syiddatin tanzilu. Tidak boleh seseorang minum air kencing dianya sendiri atau air kencing orang lain, karena satu dan lain hal yang menimpa dia, kelaparan atau kehausan atau apa, tidak boleh. Atau penyakit mungkin, kemudian dia menganggap dengan meminum air kencing itu akan mendatangkan kesembuhan. Tidak boleh, kata Imam Az-Zuhri. Tidak boleh. Li'annahu rijsun, karena air kencing itu najis. Tidak boleh jadikan obat. Qala Allah Ta'ala, uhilla lakumut tayyibat. Dihalalkan untuk kalian at-tayyibat. Tayyib. Yang bagus-bagus. Waqala Ibnu Mas'udin fi as-sukkar innallaha lam yaj'al is-sukkar innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harram 'alaikum. Berkata Ibnu Mas'ud tentang masalah khamr, barakallahu fikum. Innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harram 'alaikum. Sungguhnya Allah SWT tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Assalamualaikum. Ini khamar tidak bisa jadikan apa? Tidak bisa jadikan obat. Baik. Khamar tidak bisa dijadikan obat. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Abu Usama qala akhbarani Syam an Abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala an qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-halwa wal 'asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk minum atau memakan halwa manisan-manisan. Barakallahu fiik. Dan madu. Buah-buahan ini manis, barakallahu fiik. Sebagian praktisi kesehatan di zaman sekarang ini, barakallahu fiikum, betul-betul menganjurkan untuk tidak mengkonsumsi, kalaupun mengkonsumsi gula itu sedikit saja, sedikit saja, barakallahu fiikum. Karena ini banyak sekali pengaruhnya dalam kesehatan. Gula ini gula pasir yang bikin kopi, bikin teh, bikin macam-macam. Barakallahu fiik. Kalau minum kopi Anda usah pakai gula, barakallahu fiik. Sudah enggak usah pakai gula, sebagian orang kopi. Rasa apa? Rasa kopi noh. Kalau tambah gula, rasa gula. Minum air gula rasa kopi namanya. Allah, minum kopi. Itu akan ada manfaatnya insyaallah. Kopi dianjurkan oleh para dokter-dokter juga, boleh silakan minum kopi. Tapi tidak perlu tambah gula. Masya Allah. Karena banyak mempengaruhi kesehatan. Zaman-zaman sekarang subhanallah, dokter jangan makan konsumsi gula, jangan konsumsi garam, jangan konsumsi. Karena sudah banyaknya penyakit. Gula batu juga dari gula pasir. Coba tengok dari mana asal muasal gula batu. Proses pembuatan gula batu dari gula pasir. Itu gula aren juga gula sama. Saya kalau cerita mending ya mending. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antas taqwa.